Kami dari UST akan mempresentasikan sebuah karya yang berjudul Drama Sulit. Selamat menyaksikan. Leng leng gambang suling. Leng leng gambang suling. Gambang suling kumandang suarane, tulat-tulit kepena unine, unine mung nernyohake bareng lan kentrung ke tipung suling sigra kendangane. Gambang suling, leng leng gambang suling. Gambang suling kumandang suarane, tulat tulit kepena unine, unine mung nernyohake bareng lan suling sigra kendangane. Leng leng gambang suling. Leng leng gambang suling. Gambang suling, leng leng gambang suling. Gambang suling kumandang suarane, telah tulik kepena unine, uninemu nenyohake bareng latkan truka tipong suling sigra kendangane. Leng leng gambang suling. Leng leng gambang suling. Gambang suling kumandang suarane, tulat-tulit kepena unine, unine mung renyohake bareng lan kentrung ke tipung suling sigra kendangane. Gambang suling kumandang suarane, tulat-tulit kepena unine, unine mung nernyohake bareng lan kentrung ke tipung suling sigra kendangane. Gambang suling. Bang Sule.